Dan kali ini satu lagu yang kedua bersama Mas Gary. Terima kasih. kita bersama dan harus terpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Ya, apa yang sudah, ini? Sudah. Ini aku eskala total.